Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad qamaril wujud fi hadzal yaumi wa fi kulli yaumin wa fi yaumil mau'ud wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum lil ilmi mashhud. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم الله جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه لأمتي كلهم وليس بعد الرضا السخط. أخرج ابن مردوي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تفسير عبد المنصور جزء 3 halaman 483. Dadose para sahabat-sahabat sing rumiyin iman dhateng Allah Ta'ala, percaya datang kerasulani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka adalah sahabat muhajirin dan sahabat ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka sejak tabiin, tabi itu sampai hari ini, sampai dunia kiamat. Dijanji dina Allah Ta'ala angsal ridani Gusti Allah Ta'ala, angsal rahmati Gusti Allah Ta'ala. Lemun ngoten, Allah Ta'ala nyediana sarga kangge tiang-tiang niku. Sing sarga niku merupakan kebejan, merupakan kemuliaan yang agung dari Allah Ta'ala. Dipun kiyataken kalayan dauni Kanjeng Nabi, lek tiang niku angsal ridhani Allah Ta'ala, tidak akan pernah sampai sekali angsal bendu. Niki perlu dicatat. Lain Allah Ta'ala pan ridho sampai dina kiamat, tiang niku tidak akan dibendu dening Gusti Allah Ta'ala. Kaya Nabi Daud, hadihi li ummati, ayat iki wasabikun awalan iku kanggo matu kabeh, kulihim kabeh, sampai dengan kiamat asal wong iku diakoni sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebur ngoten, laisa ba'dar ridho suhtun. Alhamdulillah. Niki janjine Allah Ta'ala lan ketetepane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kalayan firmani Allah Ta'ala menika, kalayan dauni Kanjeng Nabi Muhammad menika, muga-muga sedaya sing hadir para bapak, para sedherek, adik-adik wonten ing pengajian rutin Masjid Agung Bang niki senantiasa angsal ridho taufik daya saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibes sa'ilin. Sing sami cekel niku, niku cikal bakal tiyang sing bakal ngetono si'ah. Sebab sejak Umar Khattab radhiyallahu sedo mulai germet-germet si'ah timbul. Maka sejak Abu Bakar, Umar pun enten, benih-benih sih enten. Tapi ketika berkhotbah niku si urip, mboten wantun, tamis mati, wah brol niki pun. Niku. Monggo diwaca. Bismillahirrahmanirrahim. Niki wonten kitab Irsyadus Sari. Sara Bukhari juz 6 halaman 46. Ugi wonten kitab Fathul Bari Sara Bukhari juz 6 halaman 749. Podo-podo Sara Bukhari ini. Sing setunggal namine Fathul Bari juz 6, yang lain namanya Irsyadus Sari juga juz 6. Cuma sahifae Irsyadus Sari 46, Lek Fathul Bari 749. Ngeten. Rungokno lho ya, rungokno niki. Inna Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Waktu niki Khalifah Umar sudah jadi khalifah kedua setelah sedane Abu Siddiq radhiyallahu anhuma. Qala, ayyukum yahwadu qaul Rasulillah fil fitnah? Sapa ya di antara sahabat-sahabat sing apal tentang daune Kanjeng Nabi masalah fitnah? Wah, niki fitnah iki pun napa niku? Syiah. Niki pun. Jadi berkhotbah sudah tahu. Jauh-jauh sebelum tahu besok akan timbul si kaum si jenis Syiah. Takon berkhotbah, sapa ya di antara sahabat ayyukum yaqfadu ka Rasulillah fil fitnah? Qala Hudzaifah. La Hudzaifah niki termasuk sahabat Rasulillah. Ya enten napa-napa Hudzaifah bin Yaman di BCI. Hudzaifah, besok-besok iki Umar iki akan mati terbunuh. Hudzaifah. Kok kedo-kedo wong. Hudzaifah ku pinter nyimpen rahasia, pinter. Kuat. Hudzaifah iling-ilingin besok Umar iki akan mati terbunuh. Keleretan berkhotbah takon masalah fitnah. Jawabnya agak nyimpang. Ana wadu kama qala. Qala Umar sing kepireng dan saya apal nopo ingkang dipun dawuh Kanjeng Nabi. Hati innaka jaris, coba kene pocon. Panjenengan kendel panjenengan apalah panjenengan niku. Nggih. Dawuh Kanjeng Nabi masalah rahasia-rahasia. Hati innaka lajariun. Rasulullah Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi. Sing takori fitnah masalah gelombang fitnah sing menyangkut agama dadakaken Hudzaifah niku jawabe masalah fitnah wong lanang terhadap wong wedok. Fitnah donya, fitnah itu tangga. Fitnatur rajuli fi ahlihi. Ana wong lanang biasa ngoten niku lilis mangkene iki. Rabi loro telu. Sing dibisikno sing di napa balak-balik parane mesti sing nom. Duwe bojo siji, loro, telu. Sing pertama stuwe arang arep diparani, pitenan iki, ati-ati niki. Pitenan iki. Termasuk anak, anak 5, 6, 7 ana siji lan siji sing di istimewakno, sing disayang degai, liyane mboten fitnah. Wa malihi donyane sogwe, masya Allah. Nyebut gawe tambah dadi, nyebut gawe tambah dadi, nyebut gawe tambah laris. Lek mbon ngoten otomatis agamane ketekeran. Sing biasa sregat masjid rodok lambat. Nggih sing biasa loman rodok medit. Biasa mati tambah sogi tambah medit. Lebih dari itu lebih parah lagi wis gak gelem ngetone zakati, fitnah. Dadi melarat fitnah, kaya juga fitnah. Wajarihi tonggone Tadi Hudzaifah tonggo sogi hasud. tonggo makmur iri. Kadang-kadang anak itu kan tukaran wong tuane maju, tukaran pisan anak impak iki tukaran meneh wawu wong tuane setahun gak wawu-wawu, fitnah. Fitnah tonggo. Pasti sudah ngeten iku wis. Kan Nabi dawuh ngoten. Dari marang tonggo ngeten. Tukar firas salat wa sedekah wal amr bil ma'ruf wal munkar. Lemat paniki berkhotob sakit itu tuh sembahyang bong lanang insyaallah fitnah keluarga ketutupan sembahyang berjamaah masalah dunia ini ketutupan sodako sehingga saya medit lo mano ketutupan tonggong ingatkan amar ma'ruf nahi mungkar sak durungit amar ma'ruf wong dia tonggong di sini dia marah sembahyang oh ngaji Quran tonggong lebih ingatkan insyaallah dosa-dosa ini keluarga dunya tangga isa ketutupan. Jabir radhiyallahu anhu, oh dudu iku. Ngoten iku. Qala lasat hadhihi. Dudu iki. Dudu fitnah iki. Walakin lati tamuju kabul bahri. Tapi fitnah sing terus membombong. Sing terus bergelombang kok gelombangi segara. Nah niki menyangkut masalah agama niki. Masalah agama besok pasti terjadi fitnah. Ini kibun. Sekarang ini sudah. Jadi kaya Pak Kibun ini. Kala. Ya amiral mu'minin. La ba'salika fiha. Le masalah fitnah agama. Oh saman. Aman sampean. Mau saman. Terganggu sampean. Sebab kanjeng Nabi nanti dawuh ana badinat syaja wa umaru babuha. Oh, tenke terak bisa diri besar. Lah masalah niku berkhotob Anda tidak akan terganggu. Anda tidak akan apa niku bahaya masalah fitnah iki. Sebab antara Anda berkhotob dan fitnah ini ada pintu yang menghalang-halangi Anda niki. Inna bainaka wa bainaha baban mughallaqan. Karena fitnah akan timbul, mudah-mudahan tidak akan mengganggu Anda. Sebab antara fitnah dengan Anda ada pintu yang tertutup. Itu waktu Umar Khattab masih hidup. Masih hidup. Lajeng terusane, kae enak iki terusane niki. Qala yuftaqul bab Al-Syarum La Propong Khudaifah antara aku abisnaku ada pintu nopo pintu terbuka op tertutup yuk tanggul bab Al-Syarum kolalah balik syarum niki asal tertutup merotop tapi akhirnya terbuka berarti dibuka karena baik-baik dipecah kepada tetap meninggal. Sematan iki jenenge Abu Lu'lu orang Majusi orang kafir sing mateni 6 sahabat dengan Umar Khattab radhiyallahu an. Mari mateni sahabat 6 berdiri. Dobel-dobel disane. Lho ngoten iku lho. Ula ada ulama-ulama si asing donga Allah masyhur Abu Lu'lu pokro. Besok orang akhirat kepingin dikumpulkan Nabi Abu lu yang rokok panggungan ini jelas wis niki jelas wong Majusi katik matan sahabat kali bulu diri pisan la ilallah. Saya membawa kitab yang namanya Yaumul Ghufron nggih karangan Al Muhammad Ma'allah niki dudono perayaan orang-orang Syiah tentang terbunuhnya Umar Khattab radhiyallahu anhu. Perayaan ya napa sampean? Ya itu sih fitnah sudah. Nah saya baca. Qala la bal yusaru. Niku pintu Umar Khattab dibuka tapi tidak dibuka terlalu baik-baik dipecah pintu itu. Qala zalika ahra alla yuhlak oleh ngono Khudaifah. Ayo kasih tutup baik. timbang dipecah. Nggih, ila yaumil qiyamah. Qala An-Nawawi. Komentarnya Imam Nawawi Yahya bin Syarab An-Nawawi. Sanes Imam Nawawi banteng sanes. Imam Yahya Abi Zakaria Yahya bin Syarab An-Nawawi niki sing niki nerjemah kitab sing nyarai kitab Bukhari niki. Wa yuhmalu dan mungkin apa yakuna khadaba alima. Oh khadaba rokok. Anna Umar yuqtal bakal dipateni. Walakin naukari ka ayu khatiba bil qatli. Tapi Khadijah tidak ingin tentang masalah ini diungkap di muka Umar Khattab radhiyallahu anhu. Disimpan. Wadang ing di mana? Li anna Umar kana ya'lam anu albab. Karena apa sendiri tahu sing jane bab muhallaku dheweke. Tahu. Oh, aku itu tahu. Pautia bibaratkan yang sebelah sud. Maka untuk itu Hudzaifah mencontohkan kepada Nabi ku pintu biar Umar tahu kalau pintu dia. Di hari tasrihkan tanpa dijelaskan. Bilqati tentang dibunuh. Wa ka'anna masal fitnah bidarin. Sepertinya fitnah itu pun gambarakan kados omah. Rumah yang ada pintunya dan pintunya dipecah. Masalah itu Umar di Baden. Waktu Umar masih hidup dicontohkan sebagai pintu. Untuk apa pintunya? Untuk menghalangi antara fitnah akan menyebar seluruh umat Islam waktu niku. Kau nasi wani. Lai fitnah disebar waktu Umar Khattab membuat dirijiki Umar Khattab disikat temenan. Karena masalah agama Umar Khattab tidak mau kompromi. Pokok sing rusak agama dintel Umar Khattab ngoten pak. Mergan Abdul bin Sabak gak panik sing itan Umar Khattab bareng mati mulai timbul gremet gremet gremet itu Syiah. Hati-hati sampean. Atau satos. Amasalah hayata Umar Dabin lahamu holakun. Waktu Umar masih hidup itu digambarkan sebagai pintu yang tertutup. Wa masalah mau tahu bibadil bab. Setelah Umar Khattab meninggal terbunuh seakan-akan pintu fitnah terbak biar. Niki wonten kita Bukhari. Hadis sahih kang urip yang ahlu sunnah wal jamaah. Fama damat hayat Umar maujudah. Selagi Umar masih hidup hayat wayal bab walakun pintu tertutup terus rapat. Tidak ada fitnah sedikit pun tidak ada fitnah. Itu zaman keemasan dari peta kehidupan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah nikmat. Ibadah nikmat tentrem tenang aman. Waktu pemerintahan dipegang oleh Khalifah Umar Khattab. Malam-malam Masya Allah berkembang terus. Sampai Iran, sampai Irak, sampai Bundiniku Romawi. Disebar ke tempat. Meluas. Jadi pemerintahan Islam. Waktu dipegang oleh Khalifah Umar Khattab. Masih terus bersinar, berkembang terus. Lah Iran itu niku Iran. Sehingga saya kita jadi negara wong Syiah niku. Biaca-ca bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari sini dendangnya orang-orang Iran. Dendangnya orang-orang Iran terhadap Umar Khattab radhiyallahu anhu. Kafir, murtad, zindik. Lah niki sebabnya. Sebab itu niku raja Hormuz biaca-ca Umar Khattab radhiyallahu anhu. Dendang bahasa ini sampai hari ini. Ya ada sampean, Masya Allah. Fama damat hayat Umar mujuda. Selagi kehidupan Umar masih hidup ada. Yalbabu Allah tetap tertutup terus. Jadi fitnah-fitnah ada keluar. La yahruju mimma huwa dhalika tilkal dar syai'un. Sedikit pun fitnah tidak ada. Waktu Umar masih hidup. Wa idha mata. Setelah terbunuh. Obabelu'lu majusiniku. Bahkan infataha dalbab. Terbuka sudah fitnahnya yang dibawa oleh ikal bakal Syiah yaitu namanya Ibnu Sabah Abdullah bin Sabah. Wakhraja ma fid dar. Keluar sudah titik. Masya Allah. Maka untuk itu si A yang dibawa oleh Abdul bin Sabah lain pun hari terbunuhnya Umar Khattab radhiyallahu an diadakan perayaan ikhtifal gede-gedean malam-malam kebacut oleh kebacutnya apa? Jadi Allah Ta'ala malaikat iki hari terbunuhnya Umar Khattab radhiyallahu an telung dino prai aja tulis menungso-menungso itu bapak lakon maksiat, bapak zino, bapak minuman keras, bapak macam-macam, bapak bebas wis, ya tulis telung dino. Iki agama apa-apaan iki? Satu pun agama di dunia tidak ada yang menyuruh pemeluk-pemeluknya itu berbuat maksiat. Kalau macam ini Yaumul Ghufran, rungokno iki. Dengarkan. Di sini terangkan wayattakhud rafidah hadzal yauma idan yahtafiluna bihi. Orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah, hari ini hari terbunuhnya Umar Khattab radhiyallahu anhu dijadikan hari raya. Tidak ada perayaan gede-gedean. Fayadabadalna fihi attahani, saling kirim hadiah. Kilo apem, kilo apa jenenge, iki wajik, kilo jenak, iki lho macam-macam iki lho. Apa iku? Ini hari perayaan. Perayaan apa? Terbunuhnya Umar. Oh, tempat ya Allah, ya apa, ya apa. Orang kuat ini sapa sinten? Nanti saya baca Revolusi Iran dalam Timbangan Islam. Niki karangane Asy-Syaikh Muhammad Mandur Nu'mani, ahli bahasa, guru kula kiambak, masih ada lah beliau. Mendiko Habib Zaid bin Husain bin Ahmad bin Ghalib Al-Hamid. Dan kitab niki hadiah saking Habib pun dia Habib Najib bin Saleh bin Syaubakar Al-Habasyi. Insyaallah teko ae. Ndak ada ganteng ya. Niki waduh. Saking bagus saya baca berkali-kali. Niki bukti tentang napa niku keeratan persaudaraan dan napa niku seluruhan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Umar Khattab radhiyallahu anhu sampai Umar Khattab diambil menantu oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Niki jelas kitabnya sedang saya baca. Kalau terusakan, bal yaz'umuna anna al-maladhi kutla fihi Ibnu Khattab radhiyallahu anhu min ajalil ayyam as-sa'ida indahum. Mereka menetapkan bahwa hari terbunuhnya Umar Khattab radhiyallahu anhu termasuk lebih indah-indahnya, termasuk lebih besar-besarnya, termasuk lebih mulia-mulianya hari bagi orang-orang Syiah. Apa sebab? Sebab Umar Khattab radhiyallahu anhu termasuk mungsuh pertama yang terbesar terhadap orang Syiah. Mungsuh yang tak anis bareng mati, waduh gawe perayaan. Rungokno niki. Wa anna ta'ala amarul kiram al katibin ayar fal kalam al khalqi sal ayamin. Ya malaikat katibin rokib atib telung dina perai. Lha pangeran iki perayaane merhotor di Allah telu praya tulis wis. Orang si Asia bapak zina, bapak nyolong, bapak mati iki apa-apaan iki. Telung dina open bar, subhanallah, kitabnya ada. Saya baca. Ayar fa'ul kalam wis saja tulis. Anil khalqi, makhluk semua. Salah satu ayamin selama 3 hari. Ya malu nama sya'u, wis arwis. Minal mungkarat wal mubiqat wala yaqdiru alaihi syai'an fala hisaba wala iqaba. Subhanallah. Bukan ditulis juga disiksa. Juga dilanjat, juga dihisab. Enggak tulisannya ada. Padahal Al-Qur'an diterangkan wattaqu yauman turja'una fi Allah Sumat wafat kulum semaka satu aum layud lamun. Besok dicatat, besok dihisap, besok dihitung, besok ditimbang. Semua amal mulai balik saya mati. Kok ono-ono agama telung dino prai tidak dicatat. Kok ono agama prai lo malaikat prai. Oh surayu lo. Iki prai. Malaikat prai ya nak marung prai malaikat ini. Nong prai. Malaikat prai mana marung. Marung kaji munawir. Ada lagi surah mengatakan wa kaifa idza jama'nakum jama'nahum liyaumil lafi obetul nasir maka sadhum la yudlamu laki. Jadi sedoyo amal manusia mulai balik sampai mati ada catatannya, tidak pernah prei. Prei itu lebih wow. Turu turun balik gendeng nih kampun. Lalek kok kok isono waktu berkhotob di partai ini telung dino perai malaikat yang kamu tuliku kok ono agama ngotin agama yuk nopo jeneng ngotin iku. Masya Allah, Masya Allah. Niki tentang terbunuh Umar Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sama niku wong-wong siang yang masih alias yang sudah ada niku dendam terus kapan mati kapan kira-kira ngotin bareng mati temen brol mulai siya timbul sing ngilani ngene ku Abdul bin Sabak wong Mesir didunang ngene wong Syria, Syria didunang ngene wong Irak, Irak oh terus masyaallah. Ngira semakin iki. Seperti sekarang ini sudah. Masyaallah. Oh, lek niki sekali-kali dipahami. Insyaallah Indonesia terus bangil mboten enten mboten napa-napa, mboten enten mboten enten. Ana-ana ya kerucuk-kerucuk ni lho Pak, mengapa hulus-hulus tak iki lho. Indonesia dah ada insyaallah. Khususnya banget insyaallah dah ada. Ana ya kerucuk-kerucuk iku ya. Sing toko-toko ndak ada. Sekarang saya baca ini. Revolusi lan dalam timbangan. Barang akan nggih, remono dongono. Saya baca tok niki. Lek sampean cek retas aku. Meretasan iki Syekh Manzur Nu'man ini yang diterjemah oleh Habib Zaid bin Husain Ahmad Abdul Ghalib Al-Habib. Ini guru saya. Wong ya gak ganteng tapi hidup jenenge undune malah jenenge bokang tapi tulisannya luar biasa masyaallah. Luar biasa tulisannya hebat Habib Zaid bin Husain bin Ahmad bin Ghalib Al-Hamid. Tajam betul beliau. Buku ini sangge Gus Najib Ibn Najib bin Saleh Abu Bakar Al-Habasyi. Saya tulis, saya baca. Ummi Kulsum tinggal bersama Umar sebagai istri yang dicintainya. Kila Umar di Al-Bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Anakku Ummi Kulsum iki anak sing paling tak sayangi. Kawinan. Oh, tentu. Kila Umar, anakku Ummi Kulsum iki anak sing paling tak sayangi. Kawinan. Kok ditawakan Umar Khattab napa sebabe? Nggih. Darahnya lahir putra Umar yang bernama Zaid dari ibu Kulsum. Dengan perkawinan diterestui oleh Ali bin Abi Thalib, maka dapat disimpulkan bahwa Ali bin Abi Thalib memberikan anaknya Umar Kulsum kepada Umar Khattab untuk dikawin. Satu, Umar adalah seorang mukmin yang tulus ikhlas. Radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab adalah perasaan orang mukmin yang tulus ikhlas. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menganggap layak untuk memberinya amanat atas putri kesayangannya. Ya napa sampean? Niki Zaid bin Husain Al-Hamid ini kerja beliau. Jadi Ali bin Abi Thalib ini memberikan putranya yang namanya Ummi Kulsum kepada Umar bin Khattab karena beliau menganggap bahwa Umar layak untuk diberi amanat atas putri kesayangannya. Tidak mungkin terlintas dalam pemikiran Ali bin Abi Thalib untuk menyerahkan putrinya kepada orang kafir atau munafik. Kenapa? Tapi kenyataannya orang-orang Syiah mengatakan bahwa Umar bin Khattab adalah orang kafir dan munafik. Lek kafir munafik, lan apa Ibnu Abi Thalib kan anaknya Ibnu Khattab. Itu loh. Ada apa? Mustahil, mustahil. Kalau Umar itu kafir, kalau Umar itu munafik, naudzubillah dzalik. Apa alasan Ali bin Abi Thalib menyerahkan putri kesayangannya pada Umar? Aku takiyah menghina ini. Menghina Abi Thalib. Berahli atau lewat diliki. Padahal Abi Thalib Ali bin Abi Thalib ini Masya Allah dikai juru saifullah pedangannya Allah Ta'ala. Asadullah macan Allah Ta'ala. Tidak ada orang Quraisy yang lebih berani melebihi Ali bin Abi Thalib. Tidak ada. Kok iso-iso ini takiyah? Mustahil. Saya teruskan. Tidak mungkin terlintas dalam pikiran Ali bin Abi Thalib untuk menyerahkan putrinya kepada orang yang kafir atau munafik serta musyrik Allah dan Rasulnya. Jadi ini orang-orang Syiah pada khotbah itu memusuhi Rasulullah, memusuhi Allah Ta'ala. Masya Allah. Kedua, hubungan antara Ali dan Umar radhiyallahu anhu adalah hubungan cinta kasih. Niki lho. Perkara kalau wong balik bali kalau waca sak isine kula niku. Hubungan antara Ali bin Abi Thalib dan Umar adalah hubungan cinta kasih. Seperti yang telah dilandasi berlangsungnya perkawinan itu. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan Umar Khattab itu hubungannya luar biasa, Masya Allah, kekantan luar biasa, ukhuwahnya luar biasa, didasari cinta kasih. Untuk itu Iluman anakku rajin. Kenyataan kan lu ngerti itu dari iso-iso si aku duduk anaknya Ali ku duduk aku semiku jen jadinya jenono ay kenyataan yang ngono terwalak balik dari si ayah kan ngono fungsi apa yang ya, pinter goro. Mereka ini percaya sama. Masih bagel ini aja percaya, percuma. Takkan adab tok niku. Bagaimanapun perkawinan itu telah membuktikan kebohongan ratusan riwayat yang disebutkan dalam kitab-kitab Syiah. Mereka menulis tentang Umar sebagai musuh Allah, naudzubillah min dzalik. Musuh Rasulullah, naudzubillah min dzalik. Beserta keluarganya. Mereka juga menggambarkan hubungan Ali dan Umar sebagai dua pihak yang selalu bermusuhan. Jadi ini ketelik diwalak-walik om, diwalak-walik walak-walik ton permusuhan. Siti Fatimah sebagai orang yang telah didolimi. Jadi ini orang Syiah lu gak percaya orang abis-abis gak percaya apa orang abis gak percaya ya apa nih Masya Allah orang Ali kok yang ngerti hubungannya ambil-ambil Umar dan Khattab. Dari anak turuniku ngilok-ngilok Umar Khattab. Ya Masya Allah. Padahal semua riwayat itu tidak lain daripada khurafat yang telah dimulai sejak Ibnu Sabak, sejak Abdullah bin Sabak. Suatu usaha untuk merobohkan Islam. Jelas. Jadi adanya Syiah diakoni atau tidak, tetap Syiah itu ingin Islam pecah belah, ingin Islam itu terkoyak-koyak, ingin Islam itu hancur, dihancurkan dari dalam. Naudzubillah min dzalik. Lho ngono iku lho. Kok diikuti oleh abid-abid? Takon kula Kaib Ahmad bin Husin. Apa sebabnya? Gak ngaji lho. Kok ngaji gak ngunung-ngunungan wis? Gak begitu. Kelem ngaji gak ngunung-ngunungan. Melo apa? Ulama salaf saleh Habib Ahmad bin Isa al-Muhajir, Habib Abdullah bin Al-Haddad, Habib Salim bin Amr bin Abdullah bin Umar As-Syatiri. Wah. Dadu-dadu hebat-hebat. Kok dadiri melo Abdullah bin Saba inna lillah wa inna ilaihi roji'u. Ini Pak. Didingkas, didingkas, kari titik. Suatu usaha untuk merobohkan Islam memecah belah persatuan di antara sesama umat. Untuk ini delok hikmah perkawinan antara Umar Khattab radhiyallahu dengan Ummu Kulsum ini, waduh, masya Allah, itu suatu mukjizat ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taala tudunake lho kenyataannya ini. Sungguh besar hikmah perkawinan itu sebagai mukjizat ilahi. Perkawinan itu telah mampu menyangkal segala kebohongan ajaran Syiah. Semua kebohongan Syiah terlempar atau dibusak Allah taala. Gini iki. Kira Umar Khattab rabiane wektu ana Nabi radhiyallahu anhu tulsum dan penkusi sayang mungkin malam rebonda dudunno entes wektu niku kulo nangis Umar Khattab rawuh nek mlaku nangis di rumah lho kok nangis napa niku Umar Khattab Yahudi niku muni ngeten Umar Khattab bin Raka Umar Al-Azhar turun ini Kaab Al-Akhbar Kaab bener tak aku ngerokok, betul dia apa sih kan iku kata ketika kon-kon doa aku ngerokok sarko ketika ngerokok, ya apa itu dijelaskan, masya Allah, malam rebu ojo maka teko-teko kayak duit KP, satu sedang Pak Irwan, ngerokok ya niki tentang kebohongan orang-orang mereka sehari seterakhir pada hakikatnya perkawinan antara Ummu Kulsum dengan Umar merupakan bencana bagi golongan Syiah. Bencana betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Abu Syed bin Usun. Alhamid. Terima kasih. Terima kasih. Ibn Najib bin Soleh bin Abu Bakar. Mana orangnya? Al-Habasi. Nah, ini cocok ini. Saya diberi buku 8 beliau-beliau ini. Mana orangnya? Najib. Nah. Jazakallah, ini saya baca berkali-kali Ibn Najib, masya Allah sudah merupakan bencana bagi golongan Syiah karena peristiwa itu telah mampu membongkar ajaran Syiah dari dasarnya sudah dibongkar entek-entekan sudah. Kami tidak bermaksud untuk menguraikan penjelasan ini lebih lanjut karena memang bukan itu maksud kami. Jadi buku ini menerangkan masalah hukum ini. Pertama kali mengatakan revolusi Iran. Waduh. Lah mojo niki nangis sampean. Masyaallah sudah. Jadi Khomeini itu mengaku dia itu wakil daripada imam yang ke-12. Al-Mahdi Muntadhor, saya jadi ini. Turun sampai tadi imam mapek. Jadi tadi imam wis patek dhisik. Lah sing terakhir para bapak niki kan kula niki wingananipun pun kalau wacor ini ngeten qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mesma ana madinatus sakho wa Abu Bakar babua papat ing masyaallah para sahabat sing paling dekat kanjen Nabi sekawan iki Siddiq radhiyallahu an Ibnu Khattab radhiyallahu an Utsman bin Affan radhiyallahu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu iki masyaallah. Sampai kanjeng Nabi dawuh, ana madinatus sakho wa Abu Bakrin babuha. Abu Bakar ile pun ati perang. Dunya ditintar beres wis. Persis kaya sapi ngene ya. Insyaallah apal-apal ditintar beres wis. Napa ya napa ora ono kene. Wa ana madinatus saja'a wa Umaru babuha. Merkane. Waktu Umar Khattab masih hidup, orang Syiah tidak berani muncul bareng mati brol. Umar Khattab radhiyallahu an. Apa sebab? Ya karena kuat agamanya. Yang ketiga, wa ana madzul haya wa Utsmanu babua. Mas ben apa diku isina? Oh, mani masyaallah. Muga-muga mbangil ira Utsman Affan. Awan khatam 30 juz Quran, bengi khatam 30 juz Quran, mbok belenger sampean. Iku Utsman bin Affan. Dipek mantu Kanjeng Nabi dua kali karena dua ini alasan. Mengapa Utsman kok sampai dipek mantu Kanjeng Nabi dua kali? pada kami itu koyah sedok karang bulu itu sum kayak Nabi. Karena dua, siji Utsmaniku masya Allah wong sing paling seneng maca Quran sehari semalam khatam dua kali loman. Nanti kanjeng Nabi ada perang dulu niki nyumbang jaran 1000 jaran. Jaran ini sopo ayo 1000 udah mersi. Nih? 1000 mersi. 1000 mersi. Kan isinan. Kayak sing terakhir niki lho. Ana Madinatul Ilmi wa Aliun Babuah. Semua sahabat mengakui bahwa Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang paling alim masyarakat syariat. Sabi-sabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wadah iki ana masalah sulit. Ojo sampai Ali bin Abi Thalib gak teko iblain aku. Ini masalah sulit ojo sampai Abi Thalib gak teko. Sebab sing bisa mencakup masalah Ali hanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Muka-muka anak turune, muka-muka Ali makate. Ya mudah-mudahan masya Allah, masya Allah, masya Allah. Terus ini mengapa kok sahok wakas rotus sahok Abu Bakar la takunu illa min kuwatil yakin. Al-Siddiq radhiyallahu anhu mesti loman, sahabat yang paling loman pada melarat. Apa sebab? Sebab keyakinan tangan rezeki luar biasa kuati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu peniru wong. Cai kono kapayu internet gampang meniono insyaallah ngono. Untuk tunggu aja. Oh rek ya. Sidrakan inten iki. Yakinane kuat. Dadi wis gampang wis pen wis kae. Wis gampang terus ngoten. Masyaallah. Wal murad bisyaja'ah huna asyaja'ah fid dini pada Khattab radhiyallahu anhu. Dari Umar Khattab masya Allah termasuk sahabat yang berani. Mereka ini waktu Umar Khattab masih hidup, orang Syam tidak wani muncul. Bareng mati mulai germet. Sampai sekarang niki. Sampai-sampai maaf. Abu Bakar Umar itu dikai juruan luar biasa elek. Sona mai kuraisin. Aljibat tohud. Salak baru macam-macam. Ada 10 juruan sing elek-elek. Subhanallah. Besok akhir zaman kalau Imam Muntadhar 12 Mahdi Al Muntadhar metu wis Masjid Haram dirubuhno. Iki apa iki? Iki yo apa? Nggih. Kitabnya ada, bukunya ada. Besok akhir zaman Al Mahdi Al Muntadhar 12 sing singitan Bojonegoro dan Gunung Sari mbok gak pedek to ya. Cicir-cicir sing ndek gua cari. Gua Gunung Sari kok dolek ono. Enten jadi ono duta orang-orang si ulama-ulama Syiah nemoni niki Mahdi Muntadhar. Ditemoni, ketemu. Kai wasiat. Kalau memang ada, seretan apa metu? Kalau memang ada, lha apa sesuwe wong donya kene rusake. Jadi ni orang Syiah, lestren donya rusak wis, engko mati metu jadi. Saya sering merusak wis, kong metu ae. Jelo ada hansip ae metu ngono lho. Enteni opo wis rusak koyo ngene arep. Aja kaya. Pancen gak ono. Ndak ada itu khayal tok. Sing iterno nduwe gua kira, gua iki, gua Gunung Sari macam-macam gorot Mas harat to awisan. Mudah-mudahan cepat keluar. Apaan sepatu apaan nih kon opo-opo. Jadi ada ulama-ulama Syiah sing nemoni wae duta teko. Padha bareng ngono tak eno jajak ndonga to ae. Ajallah, panjenengan farjau muga-muga cepat metu. Wis metu deltone tak eno wis seretan ngono. Nyolokno Pak Camat ta sapa ngono ya. Kesuwen. Ini tentang orang-orang Syiah menganggap Khattab adalah orang kafir, orang zindik, orang munafik, naudzubillah, orang murtad, naudzubillah. Padahal Ali bin Abi Thalib Allah menganggap Khattab adalah orang tulus, orang sing jujur. Padahalnya diambil mantu oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka sisa waktu 7 menit mari kita adakan dialog. Sementara aku lahirkan ucapan malam rebo teko lho ya. Ucapan ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah yang datang banyak, kira 200 kita kayak dik kapil alhamdulillah ya. Ya mari silakan. Monggo. Ya mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman sekaligus undangan bahwa pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengajian rutin Aswaja yang jatuh pada hari Ahad, pada hari Sabtu malam Ahad yang akan datang, insya Allah jatuh di daerah Desa Kolursari, di belakang Balai Desa Kolursari di musola tersebut. Mohon dan atas kehadirannya kami aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang saya tanyakan di malam Rabu yang kemarin, Ustaz, bahwasanya orang Syiah itu memang tujuan utamanya adalah untuk merusak Islam, terutama merusak keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan dari Jalaluddin Rahmat, ketua mereka, Ustaz. Ketua Ijabi. Dia mengatakan bahwasanya orang-orang Syafi'i, madzhab Syafi'i, orang-orang NU di Indonesia ini menghormati keturunan Nabi itu secara berlebihan. Orang-orang NU menganggap semua keturunan Nabi itu adalah Ahlul Bait. Kenapa saya sebut berlebihan, kata Jalaluddin Rahmat? Menurut orang-orang Syiah, Ahlul Bait itu hanya sebatas pada 12 imam yang maksum, cuma 12. Jadi tidak semua keturunan Nabi itu Ahlul Bait. Sedangkan orang NU menganggap semua keturunan Nabi itu Ahlul Bait sampai nanti ketemu Imam Mahdi termasuk antum. Nah, ini yang berkata adalah ketua Syiahnya, Ustaz. Dan yang kemarin saya katakan bahwasanya orang-orang Syiah itu mengatakan perkawinan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu semua batal, Ustaz ya. Berarti orang-orang habaib semua yang di sini adalah anak zina semua. Nah, itu mereka mengatakan seperti itu tujuannya untuk menghapus Ahlul Bait, Ustaz, memang Ustaz. Saya teruskan lagi. Tapi di Indonesia ini, wawancara Jalaluddin Rahmat. Tapi di Indonesia ini kalangan muslim tradisional menganggap semua keturunan Nabi termasuk Ahlul Bait, Ustaz. Makanya dia berani, sampai berani kawin dengan Syarifah, Ustaz. Ahlul ini Jalaluddin Rahmat ini. Makanya itu, Ustaz. Berarti orang-orang Syiah yang masuk di yang sekarang dari kalangan habaib itu memang sengaja untuk dihancurkan, begitu, Ustaz. Nah. Yang jadi pertanyaan saya itu yang benar itu NU apa Syiah yang dalam mencintai Ahlul Bait, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Saya ini orang NU sejak kecil. Sampai sekarang pun saya itu orang NU, walaupun tidak jadi pengurus NU. Ya, saya berkeyakinan sebagaimana keyakinan guru-guru saya bahwa Ahlul Bait itu semua zuriat Rasul melalui Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib sampai hari kiamat kita. Itu saya. Karena guru-guru saya termasuk almarhum Kiai Sarwani, almarhum Al Ustaz Farhan Husain, Kiai Abdul Syukur, Kiai Muti Abdul Rahman, semua mengatakan bahwa zuriat Rasul sejak Ali bin Abi Thalib, Fatimah Tamim itu ada semua, ada Ahlul Bait Rasulullah. Itu. Bagaimana Al-Qur'an? Innallaha yuridu al-barba. Innamadullahu la ba'd al-barisa al-baiti. Al-bait semua sampai dunia kiamat. Tidak terbatas hanya 12, tidak. Wah, itu dari mana kita punya? Tahu saya. Tak konong si ayah. Jadi saya orang NU, dari guru-guru saya juga orang NU, walaupun saya bukan pengurus, meyakini si yakin-yakinnya bahwa Ahlul Bait adalah zuriat Rasul sejak Fatimah, Ahlul Bait sampai hari kiamat, semua Ahlul Bait insyaallah. Ya. Iya, korban dalam rahmat, ono dadi ketua. Rabi oleh Rabi oleh Sarifah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbal wa rizqan halal ya rabbal majra uladana min al-ilmi wa al-khair wa la taj'alna mudarban hab lana min azwajina wa dhurriyyatina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Insyaallah malam Rabu selain kita bahas si A titik pas mama sembahyang, karena banyak teman-teman sing usul masalah salat termasuk salat qobliyah ba'diyah rawatib sembahyang witir sembahyang duha. Sebagaimana pesan daripada Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar As-Satili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.